Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas taufiknya dan kemudahan darinya sehingga di malam ini kita masih dapat Allah berikan kekuatan, kesempatan di dalam menghadiri majelis ilmu. Pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari penjelasan Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala dari pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau, yang kemudian beliau menjelaskan adab berjalan ke masjid, kemudian adab ketika di masjid di antaranya, dan begitu pula di antara adab ketika makan. Dan beliau menegaskan bahwasanya permasalahan akhlak merupakan perkara yang mulia dan termasuk timbangan terberat, amalan terberat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita melanjutkan soal jawab yang disampaikan kepada beliau yang setelahnya. Namun sebelum itu, apa di antara adab ketika makan? Ada mungkin sekitar sekian adab yang telah kita pelajari pada jawaban beliau. Nah, siapa yang bisa menyebutkan adab-adab tersebut? Abdullah kelas 3. Membaca bismillah. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kemudian yang lainnya, anta makan dari yang terdekat. Kemudian yang lainnya, Muhammad duduk. Disebutkan kemarin. Nah, termasuk adab duduk ketika makan dan minum. Nah, ini yang lebih utama. Ini yang lebih utama, yang lebih afdol. Baik. Kemudian yang lainnya, naam fadal, naam. Jangan engkau melebihi tempat makanmu. Naam. Jangan engkau melebihi tempat makanmu mengambil tempat saudaramu. Iya. Naam. Ahsan. Di antara juga belakangnya ini. Nah, mantum. Boleh enggak ngambil permen langsung dua? Enggak boleh. Baik. Korma, permen, atau yang lainnya, anggur. Jangan berbuat qiran. Enam. Tidak berbuat qiran. Enam. Kita lanjutkan. Disebutkan kepada beliau, ahsanallahu ilaikum, jazakumullahu khairan. يقول السائل ما حكم بيع المشروبات ما حكم بيع المشروبات فيها في علب مرسوم عليها صورة لامرأة متبرجة علما بأن هذه العلب سترمى حال استعمالها وإني مؤجر سيارتي لنقل هذه المشروبات وليست لي أنا فما حكم تأجير السيارة لهم. نعم. Ini mungkin sering kita dapati juga di dalam kondisi kita sehari-hari. Ahsanallahu ilaikum, jazakumullahu khairan. Ada penanya berkata, apa hukum menjual minuman-minuman di dalam kemasan kaleng yang terdapat padanya gambar wanita yang bertabarruj, wanita yang bersolek. Ada makanan atau minuman, nah, di kemasannya ada gambar-gambar seperti itu. Terlebih sekarang ini sangat banyak didapati. Nah, terlebih zaman semakin maju, bahkan gambar-gambar kartun pun dibuat seperti itu sekarang. Nas'alullah salamah. Ilman bi anna hadhihi al'ulab saturma hala isti'maliha. Mungkin perlu diketahui bahwasanya kemasan-kemasan ini, kaleng plastik ataupun yang lainnya, akan dibuang, akan dilemparkan ketika habis dipakai. Nah, nantinya kemasan ini akan dibuang. Dan saya, penanya ini mengatakan, saya menyewakan mobil saya untuk membawa minuman-minuman tersebut. Yang minuman itu bukan milik saya. Jadi mobilnya dipakai buat apa? Sewa nganter barang-barang tadi. Nah. Fama hukmu ta'jir as-sayyarati lahum? Apa hukum menyewakan mobil kepada mereka ini? Nah. Kita baca jawaban dari beliau hafizahullah taala. Difahami sampai di sini mungkin pertanyaannya? Nah, ada barang jualan berkemasan, di kemasannya ada gambar-gambar wanita yang tidak baik, wanita yang bersolek, bertabarruj. Nah, dia bagian sewa mobil, barangnya bukan punya dia, punya orang lain, tapi mobilnya dipakai untuk ngantar barang-barang ini. Apa hukumnya menyewakan mobil untuk hal seperti itu? Baik. Qala al-jawab. Beliau menjawab, as'alullah al-afiyah. Aku meminta kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Hadzal bala', bala'ut taswir was-suwar intasyara fil muslimin. Musibah ini, bencana ini, bencana masalah gambar, gambar, foto, dan yang semisalnya, gambar-gambar yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zawat al-arwah, gambar-gambar yang bernyawa, binatang, hewan, orang. Ini gambar-gambar yang disifati zawat al-arwah. Intasyara fil muslimin. Bencana ini telah menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Taib. Hatta ma ka'anna ar-rasul alaihi salatu wassalam alaja hadhil qadiyyah, sampai-sampai seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengobati permasalahan ini, saking dilupakannya permasalahan ini, masalah gambar, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum memperbaiki, belum mengobati masalah ini. Saking apa? Dilupakannya di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau di tengah-tengah kufar, ya maklum mereka seperti itu kondisinya. Tapi kaum muslimin sampai merasa asing, diharamkannya gambar, mereka pun seakan-akan menghalalkan gambar, menggambar ini, itu, foto sana, foto sini. Seakan-akan apa? Tidak ada pengharaman apa? Gambar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaddada fi mawdu'i suwar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat keras dalam permasalahan gambar. Luar biasa. شدد عليه الصلاة والسلام وما تساهل. Rasulullah sangat keras dan beliau tidak bermudah-mudahan. Beliau tidak bermudah-mudahan. رأى صورة في قرام ستارة من الخيوط فغضب وهتكها عليه الصلاة والسلام. Rasulullah pernah melihat gambar di sitar, di sebuah kain sitar, gorden atau yang selainnya, berbentuk jahitan, gambar berbentuk jahitan, yakni di sebuah kain ada gambarnya. Faghadiba, beliau pun marah. Wahatakaha, beliau pun merobeknya alaihi salatu wassalam. Hataka hadha wa ra'a wisada fi baiti Aisyah fiha suwar wa ghadiba alaihi salatu wassalam. Beliau pun pernah juga melihat bantal di rumahnya Aisyah yang ada gambarnya. Pernah melihat di bantalnya Aisyah radhiyallahu anha ada gambarnya. Faghadiba, beliau pun marah. Alaihi salatu wassalam, faqalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan kepada beliau, hadhihi arikatun a'dadtuha lak litattaki'a 'alayha. Wahai Rasul, ini yang aku persiapkan untuk dirimu wahai Rasul, agar engkau bisa bersantai dengannya, menggunakannya, ya, bisa dipakai untuk istirahat, bersandar. Ya, maksudnya apa, bah? Baik. Tapi ini perkara yang mamnu, terlarang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabun. Sesungguhnya pelaku, pembuat-pembuat gambar-gambar ini akan diazab nanti. Dan luar biasa azabnya. Naam. Ya, ini sitar bantal ada gambarnya. Rasulullah marah seperti itu. Kita lanjutkan ucapan beliau, hafizahullah. Bil khuyut yursamu biha as-suwar. Laisat mujassamah minal hadid au minas sakhri au minal balastik. Mathalan kama huwa al-an. Ini dengan rajutan benang. Dalam kain gambarnya. Laisat mujassamah, enggak berbentuk gambarnya. Iya. Gambarnya enggak berbentuk. Berbentuk dengan besi ataukah dengan batu ataukah dengan plastik. Dipahat atau dibentuk dari plastik, dari batu, dari besi misalkan, sebagaimana yang ada sekarang ini. Faghadiba minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seperti itu aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Wa qala, dalam hadis yang lainnya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah para penggambar. Yang paling keras azabnya di hari kiamat kelak adalah para penggambar. Dalam hadis yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman, wa man adzamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi. Maka siapa lagi yang lebih zalim, yang lebih berbuat aniaya dibandingkan orang yang melakukan perbuatan menciptakan ciptaan seperti ciptaanku. Siapa lagi yang lebih zalim dibanding mereka ini, memahat, membentuk manusia, ingin menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. Maka coba buatlah kalian dzurah. Dzurah, ulama mengatakan dimaknakan dengan namlah saghirah, semut kecil. Buatlah kalian semut kecil, ciptakan semut kecil. Atau ciptakan satu biji gandum. Dan yang lainnya, yang semisalnya. Ini pertanyaan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang kata para ulama, amru ta'jiz. Perintah yang mengandung apa? Mengandung peremehan. Nah, perintah yang sebenarnya mereka gak akan bisa melakukan itu. Gak mungkin mereka bisa menciptakan semut. Gak mungkin mereka bisa menciptakan satu biji gandum, jagung, nasi, misalkan. Gak akan bisa. Maka dalam hadis tersebut dimulai dari semut, ya. Menciptakan semut lebih berat dibanding menciptakan biji-bijian. Nih, buat kamu semut, enggak bisa. Ya sudah, buat biji-bijian, benda mati, enggak bisa juga. Ini apa? Allah Subhanahu wa taala menerangkan lemahnya dan tidak akan mampu mereka ini menciptakan seperti apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan begitu pula dalam hadis yang tadi yang sebelumnya, bahwasanya manusia yang paling keras azabnya adalah para penggambar di hari kiamat. Kemudian akan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan. Tiupkan ruh pada apa yang kalian buat. Dan enggak akan bisa mereka. Begitu pula kata beliau, wa Syekh Rabi hafizahullah, wa la'anal musawwirin. Beliau pun melaknat para penggambar. Melaknat para penggambar. La'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat para penggambar. Dosa besar. Yang kata para ulama, al-la'nu at-tardu wal-ib'ad an rahmatillah. Dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala al-an ashalu shay'in 'indal katsir minal muslimin fi as-suhuf wal majallat wal 'ulab wal mabi'at ashalu shay'in 'indahum hadhihi as-suwar. Sekarang permasalahan yang seperti ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancam dengan sekeras-kerasnya menjadi sesuatu yang paling mudah mereka lakukan. Oh, apalagi sekarang, ya. Pencet jadi. Selfie kemana-mana, luar biasa. Enggak berhenti. Berhenti ke tempat ini lagi. Bawa anaknya lagi difoto sama anaknya. Nas'alullah as-salama. Lah, ini perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancam dari berbagai hadis beliau alaihi salatu wasallam, sekarang menjadi perkara yang paling mudah mereka lakukan. Baik di suhuf, ya, di koran-koran, lembaran-lembaran, majalah-majalah, kemasan-kemasan, bungkus-bungkus, jualan-jualan mereka. Bahkan mereka menggunakan gambar ini untuk melariskan dagangan mereka. Idza kana hunaka suratun khali suratu khali'atin alaysat hadhihi aswa'u alaf al-marrat min as-surati allati fil qaram allati aghdabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sekarang ada gambar pertama makhluk bernyawa gambarnya plus makhluk bernyawa tadi wanita yang enggak betul, wanita yang buruk padanya. Bukankah ini beribu-ribu lebih jelek dibanding tadi gambar yang membuat Rasulullah marah yang disitar? Gambar mungkin sekedar ada matanya ini tuh. Lah ini gambar wanita, makhluk hidup, bernyawa, dan kondisinya seperti itu. Bukankah ini beribu-ribu lebih jelek, lebih buruk dibanding sesuatu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah tadi? Wa dzakara hadzal wa'id asy-syadid wal la'na al-akid. Rasulullah menyebutkan ancaman yang keras, laknat yang betul-betul ditekankan. Ayyuhuma ashaddu fitnah 'ala asy-syabab khirqatan fiha suratun aw 'ulbatun fiha suratun suratu imra'atin khali'ah. Mana yang lebih bahaya? Mana yang lebih berbahaya atas pemuda? Kain sobek yang ada gambarnya ataukah kemasan yang ada gambar perempuan enggak benar? Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Betul-betul ini musibah bala yang ada di zaman kita ini. Besar gambarnya, di mana-mana dipajang gambar perempuan. Nasallallahu alaihi wasallam. Di kemasan-kemasan jajan-jajan anak-anak. Naam. Dipromosikan oleh mereka para wanita yang tidak berhijab, yang menggunakan pakaian tidak senonoh. Pakaian yang dipakai namun hakikatnya enggak berpakaian. Ini sangat betul-betul beribu-ribu lebih jelek dibandingkan apa tadi yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Hadhihi as-surah allati kanat fil qiram laysat min as-suwar al-khali'ah suratun 'adiyah. فماذا أقول؟ أقول لجوز؟ نعم لا أستطيع. Ini gambar yang disobekan kain tadi, di bantal tadi, bukan termasuk gambar wanita yang tidak baik. Gambar biasa, kata beliau, hafizahullah. فماذا أقول؟ Terus apa yang mau aku jawab? Mau aku jawab sebagai boleh? Aku la juz. Mau aku jawab boleh? La astati. Saya enggak bisa. Naam. Ini beliau, hafizahullahu taala, la astati. Saya enggak bisa menjawab pembolehan tersebut. Saya enggak bisa mengatakan boleh, enggak bisa. Nastaghfirullah. Ana usihi ayyatuba ila Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita meminta ampun kepada Allah dan aku wasiatkan kepada orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuhan, taubat yang sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuhan. Naam. Naam. Maka kita yang mendapati gambar-gambar seperti itu hendaknya disobek. Tanggung jawab kita yang mendapati itu, walaupun bukan kita yang menggambar, namun karena hajah, kebutuhan kita menggunakan barang-barang tersebut, merupakan kewajiban kita untuk menghilangkan gambar tersebut. Naam. Ishtaratu 'alal urbiyyin alladhina yursiluna hadhihi almu'allabat. Naam, atau ishtaritu, persyaratkan kepada mereka orang-orang Eropa, orang-orang barat situ. Kasih syarat kepada mereka yang mengirim barang-barang kalengan tersebut, ya, minuman-minuman kalengan, makanan-makanan kalengan tersebut, kasih mereka persyaratan, kata beliau, alla yusawwiru fiha, jangan dikasih gambar. Kasih syarat kepada mereka, orang-orang Eropa tersebut, jangan digambar, jangan dikasih gambar orang. Bisa seperti itu? Harus bisa kaum muslimin. Qala falau sammamal muslimuna ala hadhihi syurut lawajadu istijabatan minal kuffar. Kalau mereka kaum muslimin memutuskan persyaratan-persyaratan ini, kamu orang-orang sana Eropa, kirim kepada kami barang syaratnya ini, nggak boleh gambar, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kirim ke kami barang. Lawajadu istijabatan minal kuffar. Niscaya mereka akan mendapati orang-orang kafir tersebut apa? Iya, menjawab, menerima persyaratan tersebut. Fa iyastajibu fa'alaina an nunshi'a masani'a 'ala at-tariqatil islamiyah. Kalau mereka sudah menjawab menerima, maka wajib atas kita untuk mendirikan pabrik-pabrik, ya, dengan cara islami. Persyaratkan kepada mereka seperti itu, ya, bagi mereka distributor atau reseller, importir barang-barang luar ataupun barang-barang dalam negeri, persyaratkan kepada mereka syarat-syarat yang syar'i. Lakin ma'al asaf yaraudal muslimina yurahibuna bisuwar. Namun sangat disayangkan, justru sebaliknya, mereka mendapati kaum muslimin menyambut gambar-gambar tersebut, tambah senang ada gambarnya. Oh, barangmu bagus ya, ini terbaru ya kemasannya. Ma'al asaf, betapa sangat disayangkannya ternyata kaum muslimin menyambut gambar-gambar tersebut. Wa yuzkar anna ba'da ahli dakakin annahum yusawwiruna imra'atan labisatan libasan aniqan faqat yaktafuna biqad'i ra'siha lakinna tadayyaha wa jismaha zahirun. Naam. Dan disebutkan, diceritakan bahwasannya sebagian pemilik toko-toko, pemilik pabrik-pabrik, sengaja memasang gambar perempuan yang menggunakan pakaian tidak baik. Yang membuat fitnah kepada para lelaki. Dipasang gambarnya, yang dipotong cuma bagian kepalanya. Sekali 3 duit. Sami mawon podo wae. Sama-sama membuat fitnah kepada manusia. Wa hadza khaufun min baqiyatil ulama alladziina yunkiruna hadza ma'al asafi syadid. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama yang mengingkari hal ini. Naam. Ala kulli hal ana ara ala tujjaril muslimin alla yaqbalu hadhihi albada'i' wa ay yashtaritu idha tajna ila shay'in min almu'allabat min alkharij an nashtarita alla takuna fiha suwar. Ala kulli hal, saya memandang wajib atas pedagang kaum muslimin untuk tidak menerima barang-barang dagangan tersebut, dan hendaknya mereka memberikan persyaratan ketika kita membutuhkan sesuatu tersebut. Ketika kita membutuhkan barang-barang kemasan tersebut yang berasal dari luar. Nah, tafadhal, azan dulu. Kita lanjutkan sedikit dari jawaban beliau insyaallah taala. Naam. Naam. Apabila dibutuhkan, maka arahan dari beliau agar kaum muslimin bisa mempersyaratkan dengan persyaratan-persyaratan tersebut. Wa sawfa yakhda'una li hadhihi syurut li'annahum la yuqaddimuna laka illa ma tarda anta fi. Niscaya engkau akan mendapati mereka ini akan tunduk terhadap persyaratan tersebut. Kenapa? Li'annahum la yuqaddimuna laka, karena mereka tidak akan memberikan kepadamu kecuali apa yang engkau sukai, apa yang engkau rela dengannya. Kalau kaum muslimin mempersyaratkan dengan cara-cara tersebut, maka mereka pun akan mengikuti persyaratan tersebut, karena tujuan mereka bagaimana caranya kita ini suka dengan barangnya, suka dengan produksinya. Sehingga kalau ada apapun persyaratan yang diajukan kepada mereka, mereka akan tunduk. Karena mereka penjual, mereka produsen. Tentu mereka akan tunduk ketika ada persyaratan yang diajukan kepada mereka. Qala fa idza zahatta fi hadhihi al-bada'i' wa taraktaha khada'u li iradatil muslimina wa li syurutihim. Kalau engkau zuhud, Uh, tidak membutuhkan, merasa cukup dari barang-barang tersebut, engkau tinggalkan. Kalau enggak mau ya sudah. Nih, kami kasih persyaratan begini, begini, begini. Enggak mau merekanya, ya sudah. Saya enggak jadi pesan sama kamu, misalkan. Maka ketika seperti itu kondisinya, mereka akan apa? Akan tunduk dengan kemauan kaum muslimin dan persyaratan mereka. Wa ana qulu hadza. Kemudian aku katakan kepada orang ini. Faturuqul kasbi katsiratun laysat mahsuratan fil bada'i' allati fiha suwar. Jalan-jalan mendapatkan penghasilan itu banyak. Jalan-jalan untuk usaha itu banyak. Enggak terbatas dengan barang-barang yang ada gambarnya saja. Kalau bisa dihindari, dihindari. Barang-barang yang ada gambarnya. Anta indaka sayyarah. Kamu punya mobil. Idhab ihmil fiha rukaban. Kamu pergi bawa penumpang. Enggak masalah, kata beliau. Kamu punya mobil, charter mobilnya. Bawa anak-anak pondokan misalkan yang tinggal di luar, antar jemput. Bawa pakai mobilmu untuk usaha itu. Jasa. Nam, ihmil fiha bada'i' ukhra. Akhshab ismin. Bawa barang-barang dagangan yang lainnya. Ya, apakah itu jubah ataukah sirwal ataukah sarung ataukah qalansuwa imamah. Nam. Bawa kayu-kayu, semen, kayu semen. Pakai mobilmu untuk barang ngangkut barang-barang itu. Ai hajah atau kebutuhan apapun itu. Lasta majburan 'ala at-ta'amul ma'a hadha asy-syakhs alladhi la yubali bis-suwar wa la bi ghairiha. Engkau enggak dipaksa. Engkau tidak tertekan untuk bermuamalah bersama orang ini. Yang tidak mementingkan, mempedulikan permasalahan gambar ataupun hal-hal yang lainnya yang menyelisihi syariat Islam. Hadza ma aquluhu ijabatan ala hadza sual. Ini yang dapat aku sampaikan, yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan ini. Nah. Itu jawaban dari beliau hafizahullahu ta'ala terkait orang yang punya mobil kemudian disewakan untuk mengangkut barang, minuman dan yang lainnya yang dalam kemasannya ada gambar makhluk bernyawa atau bahkan gambar perempuannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bagi kita untuk berusaha mencari penghasilan yang terlepas dari mukhalafat asy-syar'iyyah, yang terlepas dari penyelisihan-penyelisihan syariat. Nah, tadi gambar makhluk bernyawa atau kecurangan-kecurangan dusta atau model-model yang lainnya yang mengandung unsur ribawi, mengandung unsur ghoror, ketidakjelasan, bisa untung bisa rugi nggak jelas, atau bahkan dharar menimbulkan madarat kepada yang lainnya. Nah, cari penghasilan yang halal, walaupun sedikit tapi barokah, itu lebih baik dibanding banyak namun tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.